لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا ورسولنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما إنك أنت العليم الحكيم يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا معاشر المسلمين والمسلمات جماعة subuh yang semoga senantiasa dirahmati dimuliakan diridai dan dilindungi Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan membaca kitab Sahih Al-Imam Muslim rahimahullahu taala, Kitabul Qadar, kitab takdir, bab yang ketiga, bab tasrifillah taala al-quluba kaifa syaa. Bab Allah membalik-balikkan atau membolak-balikkan al-qulub, qalbu-qalbu, kaifa sya'a, sesuai atau sebagaimana yang ia kehendaki. Ya, ini bab yang ketiga dalam Kitabul Qadar. Sebelum kita masuk ke bab yang ketiga, kita kembali ke hadis terakhir di bab yang sebelumnya, hadis nomor atau sebelum terakhir 6697, ya, 6697 halaman 861. Ya, hadis nomor yang kita buat 6697. Sementara yang ada di dalam kitab nomor 6690. Di situ hadis Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma bahwa Nabi SAW bersabda, "Kataballahu maqadiral khalaiqi." Allah telah menulis takdir-takdir makhluk. Qabla an yakhluqa as-samawati wal ard. Yang perlu kita koreksi di sini adalah terjemahannya. Terjemahannya, ya. Di sini tertulis Allah telah menuliskan takdir semua makhluk 1050 tahun. Benarnya apa? 50.000 tahun. Ya. Di sini 1050 tahun, benarnya adalah 50.000 tahun. Saya mencari-cari apa sebabnya dia sampai menerjemahkan. Mungkin alfnya 1000, khamsina 50. Ya. Khamsinya 50. Ya, dia khamsinya 50, alf 1000. Ya. Sehingga diterjemahkan 1050 tahun. Padahal dia khamsin 50 alf ribu. Ya. 50.000 tahun. Maka mesti diperbaiki di sini. Jangan dicoret garis bawahi saja. Kemudian di luarnya terjemahan atau tulis salah, kemudian yang benarnya 50.000 tahun. Ya. Setelah itu kita masuk ke hadis ke bab yang ketiga tadi. Fadhal. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi, amma ba'd. Qala al-Imam an-Nawawi rahimahullahu ta'ala باب تصريف الله تعالى القلوب كيف شاء. Hadis yang pertama tadi kita telah bacakan, Allah Ta'ala membolak-balikkan hati manusia sesuai dengan kehendaknya. Ya, hadis nomor hadis yang pertama dengan nomor 6699. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى حدثني زهير بن حرب وابن نمير كلاهما عن المقرئ قال زهير حدثنا عبد الله بن يزيد المقرئ قال حدثنا حيوة قال أخبرني أبو هانئ أنه سمع أبا عبد الرحمن الحبلي أنه سمع عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه يقول أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن قلوب بني آدم كلها بين إصبعين من أصابع الرحمن كقلب واحد يصرفه حيث يشاء. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك. Ini hadis satu-satunya di bawah bab ini, hadis Abdullah ibn Amr ibn al-As radhiyallahu taala anhuma, beliau mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna quluba bani adam kullaha, sesungguhnya qalbu-qalbu manusia, bani adam manusia, kullaha semuanya, semua kalbu-kalbu tersebut berada baina isba'aini, di antara dua jari. Isba'un satu, isba'ani dua, asabi'u tiga atau lebih. Ya, jadi isba'aini muthanna, yaitu kata yang bermakna dua. Ya, kata benda yang bermakna dua, isba'aini min asabi'ir rahman, min dari asabi' jari jemari. Ya, jama' ar-rahman, Allah yang maha penyayang, ar-rahman Allah yang maha penyayang. Ini berita, dan ini berita ghaib, dan ini menetapkan, ini hadis sama dengan hadis sebelumnya, menetapkan sebahagian dari sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kalau yang di bab yang lalu adalah menetapkan tangan, ya. Kemudian menetapkan kalam, pembicaraan, sementara di sini adalah jari, ya. Isba'aini min asabi'ir rahman, berada di antara isba'aini, dua jemari dari jemari-jemari Allah Subhanahu wa taala yang maha penyayang. Semua kalbu-kalbu tadi, kan tidak satu kalbu manusia, semua kalbu-kalbu tadi umpama di hadapan kemahabesaran Allah umpama satu kalbu saja. Kaqalbin wahidin, ya, seperti satu kalbu. Ya, bagaimana maha besarnya Allah Subhanahu wa taala, kalbu yang sebegitu banyak itu seakan-akan satu kalbu saja. Lalu Allah Subhanahu wa taala memutarbalikkan, yusarrifuhu, membolak-balikkan, haitsu yasha, sesuai dengan yang ia kehendaki. Ya. Inilah hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam berisi berita tentang sifat Allah Jalla wa'ala. Kemudian Nabi SAW bersabda, thumma qala Rasulullah SAW, Allahumma musarrifal qulub, ya Allah, zat yang memutarbalikkan atau membolak-balikkan al-qulub, qalbu-qalbu, sarrif qulubana ala ta'ati, balikkanlah qalbu-qalbu kami ala di atas ta'atika, ketakwaan kepadamu. Ya. Ini pembicaraan kita tentang hadis ini sama dengan tentang sifat Allah yang lain, yaitu tangan, bahwa kita menetapkan apa yang ditetapkan oleh Nabi. Tidak yang kita akan tidak yang dijelaskan atau diuraikan oleh An-Nawawi di syarah hadis ini dan syarah hadis sebelumnya. Sama dengan hadis sebelumnya, dia mengatakan hadis ini termasuk dalam hadis-hadis al-asma was sifat. Dalam memahaminya terdapat dua mazhab. Ya, terdapat dua mazhab. Jangan dipahami sekali lagi seperti yang saya sampaikan kemarin, dua mazhab di sini adalah sama dengan perbedaan mazhab dalam fikih. Ya. Dalam pembahasan fikih di sini, antara yang hak dan yang batil, antara yang benar dan yang salah. Beliau pertama kali, dan ini memang fitrah ya, setiap kali dia mengatakan dua mazhab, dia pasti mendahulukan mazhab salaf. Ya. Ini fitrah, walaupun dia terpengaruh oleh pemikiran Kalamiyah rahimahullahu ta'ala, sehingga dia ujung-ujungnya condong kepada ta'wil rahimahullah, walaupun dia selalu mengutamakan mazhab salaf. Walaupun nukilan terhadap mazhab salaf, yaitu para sahabat dan tabi'in, itu tidak terlalu benar. Ya, ia mengatakan pertama mengajak untuk mengimaninya dan tidak mentakwilnya. Ya, ini yang pertama. Sedangkan ini yang tidak kita terima, karena bukan begitu mazhab salaf. Sedangkan makna literalnya bukanlah yang dimaksud. Ini terjemahannya kurang tepat. Dalam bahasa Arabnya ia mengatakan al-imanu biha min ghairi ta'arrudin li ta'wilin wala li ma'rifatil makna. Ini yang tidak tepat. Para sahabat ketika menetapkan dan tidak menta'wil, mereka paham maknanya. Bukan mereka tidak mengerti maknanya. Ini mufawwidah. Ungkapan nukilan ini mengarah kepada mufawwidah yang mengatakan kita tidak tahu maknanya. Para sahabat bukan begitu. Mereka paham maknanya. Berdasarkan seperti yang dinukilkan dari perkataan Imam Malik, al-istiwa'u ma'lum. Istiwa itu ma'lum. Maksudnya dimengerti maknanya. Lafaz istiwa itu dipahami oleh mereka. Sementara nukilan di sini tanpa mengenali maknanya, ini merupakan tuduhan yang tidak mudah untuk ditujukan kepada para sahabat Nabi SAW, tidak mengerti bahasa Arab. Ya. Ketika Allah Nabi mengatakan baina isba'ini, Abu Bakar tidak tahu makna isba'in, tidak tahu dia. Nah, ini yang kita tidak bisa menerimanya. Ya. Min ghairi ta'arrudin li ta'wilin wala li ma'rifatil ma'na, tanpa ada usaha untuk menta'wilnya dan juga tidak mengenali maknanya. Maknanya siapapun yang belajar bahasa Arab, dan bahkan orang Arab sekalipun, paham makna sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala ya, secara bahasa. Dan itu yang ditambahkan di sini oleh Nawawi, bal yu'minu bi annaha haqq. Ini benar ya. Wa anna zahiraha ghairu murad. Ini juga tidak benar. Wa anna zahiraha ghairu murad, bahwa zahir dari lafaz ini bukanlah yang dimaksud. Ini sama, tidak mau tahu tentang maknanya. Memang ada salah sekelompok orang yang bermazhab seperti ini, yaitu ahlu tafwid, orang yang menyerah, tidak mengurus-ngurusinya. Mereka menetapkan, tapi dan mereka tidak tahu menahu tentang maknanya. Ya. Memang ahlul haq mentafwid, yaitu tafwidul kaifiyah. Cara bagaimananya itu yang mereka serahkan kepada Allah. Tetapi maknanya mereka mengerti. Bukan mereka tidak mau tahu tentang maknanya. Karena mengenali maknanya itu yang tersimpan di dalamnya keagungan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kita bisa mengagungkan Allah Jalla wa Ala? Ya, dari makna-makna sifat tersebut. Dari makna nama-nama Allah Ar-Rahman walillahil asmaul husna. Kata para ulama, di antara makna al-husna, nama-nama yang indah, adalah maknanya. Bukan lafaznya semata, tetapi maknanya yang terkandung di dalam nama itu yang indah. Karena setiap nama memiliki makna, dan makna dari nama itu adalah sifat Allah. Ar-Razzaq, At-Tawwab, Ar-Rahim. Makanya para ulama ahli ilmu berupaya dengan sungguh-sungguh untuk memahamkan manusia kepada nama-nama Allah. Termasuk guru kita Syekh Abdul Razzaq bin Abdul Muhsin Al-Abbad hafizahumallahu taala menyusun sebuah kitab. Asalnya dia adalah acara radio ya, yang rutin, akhirnya diminta untuk dibukukan, yaitu Fiqhul Asma'il Husna. Memahami di sini kan tentu mendalami maknanya. Ya. Kalau memahami sekedar lafaznya saja, tidak memiliki fikih yang berarti. Makanya ungkapan di sini, saya yakin bahwa penerjemah mengambil terjemahan yang sebelumnya. Ya, karena ungkapan Nawawi di bab yang sebelumnya dengan di sini berbeda. Tapi terjemahannya saya rasa hampir sama. Ya, terjemahannya saya rasa hampir sama. Ya. Sedangkan makna literalnya bukanlah yang dimaksud. Ya. Allah Ta'ala berfirman, Laisa kamislihi syai. Laisa kamislihi syai. Itu kaifiyah. Bagaimana sifat Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang serupa dengan Allah. Maksudnya sifat Allah Subhanahu wa taala, kaifiat sifat Allah. Terkadang meskipun namanya sama. Ya. Allah Subhanahu wa taala menamakan dirinya dengan As-Sami'ul Basir di ujung ayat ini. Laisa kamitslihi syai'un wa huwa As-Sami'ul Basir. Tidak ada yang serupa satu pun dengan Allah, dan Dia Maha mendengar dan Maha melihat. Mendengar dan melihat ini Allah namakan pula makhluknya. Ya. Hal ata'ala al-insani hinum min ad-dahri lam yakun syai'an madhkura. Kemudian inna khalaqanal insana min nutfatin amshajin nabtalihi faj'alnahu sami'an basira. Allah namakan manusia dengan sami'an basira. Sifati manusia dengan sami'an basira. فَلَيْسَ السَّمِيعُ كَالسَّمِيعُ, kata Ibn Taymiyyah rahimahullah, وَلَيْسَ الْبَصِيرُ كَالْبَصِيرُ. Ini yang لَيْسَ كَمِسْلِهِ شَيْءٍ. لَيْسَ السَّمِيعُ كَالسَّمِيعُ. السَّمِيعُ di ayat وَهُوَ السَّمِيعُ di ayat yang pertama tadi tidak sama dengan سَمِيعًا di sini ketika Allah menyifati manusia. وَلَيْسَ الْبَصِيرُ كَالْبَصِيرُ. البَصِيرُ di ayat tadi yang menjelaskan tentang sifat Allah tidak sama dengan al-basir yang ada pada manusia yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala sifat tersebut kepadanya. Jadi pembicaraan kita hampir sama dengan tadi, bahwa ini adalah tentang ayat asma dan sifat persis yang diungkapkan oleh Nawawi, dan sikap yang paling yang benar ya, dalam nama-nama dan sifat-sifat Allah menetapkan apa yang ditetapkan oleh Allah. Karena yang paling tahu tentang Allah, Allah. Yang paling tahu tentang Allah Subhanahu wa taala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Menafikan apa yang dinafikan oleh Allah dan Rasulnya. Kemudian bila mana menetapkan apa yang ditetapkan, jangan sama sekali dipahami tasbih. Menyerupakan, karena laisa kamitslihi syai'. Ketika menafikan, jangan dipahami bahwa kita harus menta'til Allah Subhanahu wa taala. Bahwa Allah tidak punya sifat, tidak punya nama, karena kalau Dia punya sifat, punya nama, sama dengan makhluk. Ini menafikan semuanya, menta'til. Ya. Ini yang perlu kita dahulukan. Kemudian hadis ini, hadis yang menjadi bahan perhatian orang-orang yang bertakwa. Ya. Yang membuat mereka tidak pernah lengah Ya, tidak pernah lalai berupaya untuk terus mengingat Allah Subhanahu wa taala, berada di atas ketaatan. Tidak ada kipas yang hidup ya. Saya berada, enggak usah. Berada di atas ketaatan dan khawatir. Ya, khawatir. Selalu berada pada keadaan khawatir karena berita dari Nabi ini. Inna quluba bani Adam kullaha. Semua kalbu-kalbu manusia. Nah, ini juga harus dipahami bahwa Allah Subhanahu wa taala Maha Kuasa. Ya, Maha Kuasa. Kalbu yang sebanyak itu, kalbu yang sebanyak itu, sebanyak manusia, itu hanya seumpama satu kalbu saja di atas jemari Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini yang membedakan. Kenapa kita mesti menyamakan? Ya. Kenapa mesti kita memaksakan untuk menyamakan sehingga ditakwil? Di sini saya sudah membedakan, kalau nas ayat ini ditetapkan bahwa Allah punya jari, semua kalbu bani Adam ini berada di satu jemari. Apakah manusia seperti itu jarinya? Nah, ini yang membedakan. Kenapa mesti disamakan? Allah mengatakan Nabi mengatakan qalbin wahid, semua kalbu itu berada di satu jari. Ya. Melihat bahwa maha besarnya Allah Subhanahu wa taala, ka qalbin wahid seperti satu, seakan-akan satu kalbu saja. Dan maha kuasanya, sekian banyak kalbu itu kan tidak semua yang dibalikkan oleh Allah kalbunya. Ya. Ada yang dibalikkan kepada ketaatan, ada yang dibalikkan kepada kemaksiatan. Ada yang dibalikkan dari tauhid kepada kufur, dari syirik kepada tauhid, kufur kepada iman, iman kepada kufur, padahal di satu jemari. Ini kan juga tidak mungkin disamakan. Ya. Tidak mungkin disamakan. Dan sekali lagi bahwa ayat hadis ini merupakan hadis yang menjadi perhatian besar para orang-orang yang bertakwa. Kenapa? Karena ini menakutkan. Ini sekaligus ancaman bahwa mereka harus selalu istiqamah. Harus istiqamah. Karena Allah Subhanahu wa taala kalau membalikkan sangat mudah. Sangat mudah. Hanya antara dua jemari. Ya, yuqallibuha kaifa yasha. Sebagaimana yang dikehendaki oleh Allah Jalla wa Ala, maka diputarbalikkannya. Dan Nabi juga mengabarkan demikian. Apalagi ketika fitnah-fitnah bermunculan, gelombang-gelombang fitnah bermunculan di akhir zaman. Dengan mudahnya orang berubah akidah dan iman. Di pagi hari mereka beriman, petang harinya berbalik menjadi kafir. Di petang harinya kafir, besok paginya dia beriman. Atau di petang harinya dia dalam keadaan beriman, besok harinya dia kafir. Ya, memperjualbelikan agama dengan mengharapkan dunia yang sedikit. Yabi'u dinahu bi'aradin minad dunya qalil. Badiru bil amali fitanan ka qit'il lailil muzlim. Yusbihul abdu ar-rajulu fiha mu'minan wa yumsi kafiran. Wa yumsi mu'minan wa yusbihu kafiran. Yabi'u dinahu bi'aradin minad dunya qalil. Atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Jadi mudahnya Allah memutarbalikkan. Dan jangankan antara iman dan takwa, antara taat dan maksiat, antara sedih dan bergembira sajalah. Ya. Antara bergembira dengan sedih. Barusan bersedih, tiba-tiba seketika bergembira. Saat ini bergembira, seketika, tidak lama setelah itu dia bersedih. Segembira-gembiranya, tiba-tiba datang berita duka. Dan sampai pada puncak kesedihan yang luar biasa. Luar biasa. Dan ini bukan dongeng ya, ini fakta. Apalagi di tengah-tengah bencana yang menimpa, yang melanda. Tidak akan mungkin hilang di ingatan kita apa yang dipertontonkan. Pada gempa selat apa dulu? Yang orang sedang berpesta-pesta di pinggir pantai di malam hari dengan musik-musik. badan. Ya. Kan suasana yang bergembira. Bergembira seketika bencana menimpa, melanda. Dan kesedihan yang luar biasa menyisakan luka yang sangat mendalam dengan hilangnya orang-orang yang dicintai, ya, menjadi korban mereka-mereka yang disayangi seketika tanpa diduga. Nah, inilah perubahan antara keadaan yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu dengan adanya bencana terkadang tanpa ada apa-apa. Tanpa ada apa-apa yang menyebabkannya. Antara bersenang-senang tiba-tiba hati kita berubah, murung, berduka dan tidak tahu penyebabnya. Ini menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala mengendalikan kalbu kita. Lantaran hadis inilah Nabi SAW, ya, manusia yang paling selamat kalbunya berdoa, Allahumma musarrifal qulub. Sarif qulubana ala ta'ati. Nabi SAW dengan apa? Meyakini hadis-hadis yang dia sampaikan ini, maka dia menerapkan selalu merutinkan doa. Ya. Wahai zat yang membalik-balikkan kalbu, balikkanlah kalbu-kalbu kami di atas ketaatan. Ya, balikkan tetapi di atas ketaatan. Ya, di atas ketaatan. Bisa jadi antara satu ketaatan dengan ketaatan yang lain dan kebahagiaannya berbeda-beda. Kebahagiaan kita berbuat ketaatan berbeda-beda. Ada kalanya kita berbahagia sekali ketika beribadah bersama-sama. Ibadah jama'iyah. Ya. Salat berjamaah bersama bahagianya beda dengan salat sunat sendiri. Ya. Kemudian melakukan gotong royong bersama-sama untuk melakukan kegiatan-kegiatan sosial kemasyarakatan, kebahagiaannya berbeda. Melihat orang bergembira, orang berbahagia dengan pertolongan kita, kebahagiaannya berbeda. Ya. Antara satu kebahagiaan dengan kebahagiaan yang lain, inilah yang diminta oleh Nabi. Allah Subhanahu wa taala membolak-balikkan kalbunya. Ya. Di atas takut ketaatan, karena ketaatan itu lezat, ibadah itu nikmat. Ya, itu yang diminta oleh Nabi, karena memang hati ini tetap berbolak-balik. Maka kata para ulama, kalbu itu dinamakan dengan kalbu diambil dari kata kalbu itu sendiri. Ya, karena kalbu itu artinya berbolak-balik. Kalbu itu artinya berbolak-balik. Ya. Maka hati itu tidak tetap, ya, berubah seketika, dan ini perlu, ya, dicoba, apalagi seorang suami, bagaimana dia mudahnya membalikkan keadaan istrinya, ya, mudahnya. Ini sekarang misalnya sedang bersenang-senang semua dalam apapun pekerjaan bersenang-senang, tiba-tiba untuk melihat bagaimana kalbu itu dengan cepat berubah, cobalah cerita tentang poligami. Berubah seketika. Seketika berubah. Ya. Seketika berubah. Dan kita juga. Kita laki-laki juga demikian. Siapapun juga. Karena kalbu itu dia dinamakan kalbu karena begitu mudah berbolak-balik. Dan bolak-baliknya itu yang diminta adalah berbolak-balik di atas ketaatan. Bila mana ditimpa oleh musibah, maka kalbu berada di atas ibadah, yaitu ibadah sabar. Ya. Di ibadah sabar, idza asabathu darra sabara, kalbunya bersabar. Ini ibadah. Ya. Dan di saat dia ditimpa bencana kebaikan, dia mendapatkan kebaikan, maka dia bersyukur. Ini juga amal qalbu, amal qalbi. Jadi ma'asyiral muslimin wal muslimat, kalau seandainya Nabi SAW saja mengkhawatirkan qalbunya dibolak-balikkan antara iman kemudian berubah, ya, berbalik kepada yang keluar dari keimanan, maka dia meminta kepada Allah untuk dibolak-balikkan di atas takwa. Bagaimana dengan kita? Maka doa ini tentu sangat kita butuhkan dalam kehidupan kita. Ya musarrifal qulub, sarrif qulubana ala ta'atik. Di riwayat yang lain, ya muqallibal qulub, thabbit qulubana ala dinik. Ya, thabbit qulubana ala dinik. Ya, ya Allah, zat yang memutarbalikkan kalbu, tetapkanlah kalbu kami di atas agamamu. Dan di atas agamamu berpindah antara satu ketaatan kepada ketaatan yang lain. Kalbu kami. Ya. Inilah hadis satu-satunya di bawah bab ini. Dan ini pelajaran yang sangat penting bagi kita. Dan jangan sampai kita merasa berada di zona aman. Jangan sampai merasa sempurna dan sudah sampai pada titik tertinggi. Ya, sehingga tidak perlu lagi beramal. Ya. Ini menunjukkan bahwa tidak ada dalam agama Islam ibadah itu sampai titik tertentu. Pada tingkat dan tahapan tertentu. Ya. Karena bisa jadi sebelum meninggal dunia kalbu itu berubah. Maka terus beribadah, terus mohon kepada Allah untuk tetap di atas takwa. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala menetapkan kalbu-kalbu kita di atas agamanya dan memutarbalikkan kalbu kita di atas ketaatan kepadanya. Bab yang keempat, qala Imam An-Nawawi rahimahullahu taala bab kullu syai'in biqadarin. Ya. Bab, kata Imam Nawawi, segala sesuatu telah ditakdirkan, atau kullu syai'in biqadar, segala sesuatu berdasarkan takdir. Maksudnya sesuatu yang terjadi di alam semesta ini, karena yang sebelum terjadi tidak bisa kita ketahui itu takdir atau tidak. Yang sudah terjadi pasti takdir. Ya, segala sesuatu yang terjadi telah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Hadis yang pertama nomor 6700. Qala al-Imam Muslim rahimahullahu ta'ala haddathani عبد الأعلى بن حماد قال قرأت على مالك بن أنس قال حاء حدثنا قتيبة بن سعيد عن مالك فيما قرئ عليه عن زياد بن سعد عن عمرو بن مسلم عن طاووس أنه قال أدركت ناسا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يقولون كل شيء بقدر قال وسمعت عبد الله بن عمر رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل شيء بقدر حتى العجز والكيس أو الكيس والعجز. Di sini kita bil kasr hatta al ajzi wal kaisi aw al kaisi wal ajzi. Kilahuma jaiz. Naam. Ini hadis hadis Abdullah bin Umar, yeah, hadis Abdullah bin Umar dan yang lain-lain. Ya, yeah. Yeah, karena yang lain-lain itu walaupun dalam ungkapan, tetapi ungkapannya la yuqalu bil berra'i, maka walaupun tidak diketahui siapa mereka, sudah pasti dia adalah hadisnya marfu. Ya, hadisnya marfu, tapi yang dinukilkan di sini adalah hadis Abdullah ibn Umar radhiyallahu taala anhuma. Hadis ini dibawakan oleh Imam Muslim dari beberapa jalur. Yang pertama, Abdul A'la ibn Hammad qala qara'tu ala Malikin, saya membacakan kepada Imam Malik. Ini salah satu dari cara mendapatkan hadis. Ya. Dan di sini dijelaskan bahwa yang membaca langsung adalah Abdul A'la. Ya. Di sanad yang kedua, Qutaibah bin Sa'id juga mendapatkan hadis ini dari Imam Malik, cuma dia bukan yang membaca. Ya. Dia kedua-dua orang ini, Abdul A'la bin Hammad dengan Qutaibah bin Sa'id, dia mendapatkan hadis ini tidaklah dari suara ucapan Imam Malik. Itu yang perlu kita catat baik-baik, bahwa Abdul A'la bin Hammad dan Qutaibah bin Sa'id mendapatkan hadis ini dari Imam Malik tidak secara langsung safahiyan, yaitu dengan ucapan. Imam Malik mengatakan haddatsani, haddatsani, tidak, tetapi melalui kitab. Melalui kitab. Jadi mereka Abdul A'la membaca langsung, Imam Malik mendengar. Sementara Qutaibah bin Sa'id tidak membaca langsung, tetapi dia mendengar bacaan. Bisa jadi yang membacakan adalah Abdul A'la di atas, ya, atau yang lainnya. Tetapi Qutaibah bin Sa'id mendapatkan hadis ini dari bacaan qari kepada Imam Malik. Ya. Kitabnya kitab siapa? Kitab Imam Malik. Kumpulan hadis Imam Malik rahimahullahu taala. Kemudian sampai kepada Tawus. Tawus bin Kaisan dari generasi tabi'in. Tawus berkata, "Adraqtu nasan min ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yaqulun." Saya menjumpai beberapa orang. Nas banyak. Ya. Nas banyak. Saya menjumpai nasan beberapa orang dari sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka mengatakan kullu syai'in biqadar. Ini yang dipetik atau diambil oleh Nawawi dijadikan bunyi bab. Kullu syai'in biqadar. Segala sesuatu berdasarkan takdir. Maksudnya segala sesuatu yang terjadi. Qal, kata Tawus, wa sami'tu Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, dan bahkan saya mendengar Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu yaqul, radhiyallahu anhuma yaqul, qala Rasulullah SAW. Jadi kalau yang tadi sahabat-sahabat yang lain hanya sebatas pernyataan mereka, didengar oleh Tawus, si fulan dari sahabat mengatakan kullu syai'in biqadar, si fulan yang lain dari sahabat didengar oleh Tawus mengatakan kullu syai'in biqadar, kemudian si fulan, si fulan, si fulan, kemudian dia mendengar juga Abdullah bin Umar mengatakan hal yang sama, tetapi dia menisbatkan kepada Nabi, mengangkatnya kepada Nabi. Abdullah bin Umar mengatakan Rasulullah SAW bersabda. Kalau yang pertama itu perkataan siapa? Sahabat-sahabat saja. Tetapi ketika dia bawakan dari Abdullah bin Umar, dia membawakan perkataan yang sama dari Nabi. Ya, dari Nabi SAW. Dari Abdullah bin Umar ini sudah jelas marfu. Tetapi dari sahabat-sahabat yang lain tadi, walaupun perkataannya sama, kullu syai'in biqadar, tetap terhitung marfu. Kenapa terhitung marfu? Karena ini berita tentang yang gaib. La yuqalu fihi birra'i. Tidak akan mungkin para sahabat mengungkapkan kata-kata ini tanpa atau dengan logika. Pasti dengan ilmu yang mereka dapatkan dari Nabi SAW. Ternyata benar. Kenapa ternyata benar? Berdasarkan Ibnu Umar. Ya. Jadi perkataan mereka yang sekian banyak mengatakan kullu syai'in biqadar, ternyata dia dari Nabi SAW. Ini buktikan bahwa yang mereka sampaikan itu, walaupun tidak menyampaikan dari Nabi, terhukum marfu'. Walaupun musnadnya di sini, hadisnya ini dimusnadkan kepada Abdullah bin Umar radhiyallahu taala. Nabi bersabda, "Kullu syai'in biqadar." Sama dengan perkataan para sahabat tadi, ya. Setiap segala sesuatu berdasarkan takdir, sampai Nabi di sini lebih detail lagi. Hattal ajzu atau al-ajzi, ya. Maksud hattal ajzu biqadar. Ya. Maksudnya mutada wa khabar. Ya. Makanya dia marfu. Tetapi hattal ajzi di sini bisa jadi kembali biqadar. Ya, atau kulli syai'nya. Kullu syai'in, syai'nya itu termasuk al ajzi. Ajaz lemah. Al ajaz lemah. Al kais pintar, cerdas. Ya. Atau di sini artinya rajin, ya. Ya. Hatal ajzi wal kaisi, sampai lemah pun takdir. Ya. Rajin pun takbir. Ya. Atau bodoh takdir. Cerdas takdir. Ya. Ketika seseorang itu tergolong cerdas atau lemah, ini takdir. Ketika dia termasuk orang yang malas, maksudnya malas beribadah. Al-ajiz di sini al-ajiz an ta'ah, kata An-Nawawi rahimahullahu taala. Ya, malas dari membuat kebaikan. Takdir. Maksud takdirnya bukan kita harus berada, kita menerima keadaan, tidak. Tetapi ketika itu terjadi sudah takdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah mengetahui kita memilih untuk bermalas-malas dari takwa, bermalas-malas dari ibadah, lalu ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena kita sudah dahulukan bahwa memahami takdir ini kita harus melewati 4 langkah atau 4 tingkatan, yaitu memahami ilmu Allah yang maha luas, mengetahui segala sesuatu yang belum terjadi, yang sudah terjadi, ya, yang akan terjadi, diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang bahkan yang tidak terjadi pun andai kata terjadi, Allah mengetahuinya. Kita sudah berikan beberapa contoh dalam Al-Qur'an bahwa yang tidak terjadi mustahil terjadi, tetapi andai kata dianggap terjadi maka Allah ketahui keadaannya. Padahal tidak terjadi. Seperti orang yang meminta balik ke dunia. Di akhirat nanti meminta kembali ke dunia. Kata Allah, kalau seandainya dia dikembalikan juga, maka dia akan kembali berbuat dosa, berbuat maksiat. Walau ruddu la'adu limanuhu anhu. Ya. Balik ke dunia mungkin? Tidak. Tidak akan terjadi. Tetapi kalau seandainya dibalikkan juga, dia akan kembali berbuat jahat. Padahal dia maunya untuk berbuat taat. Qala rabbi irji'uni la'alli a'malu salihan. Ya Allah, kembalikan saya ke dunia agar berbuat saleh yang dahulu saya tinggalkan. Kata Allah, tidak, kalau dia dibalikkan juga dia akan berbuat jahat, dia akan berbuat pelanggaran. Ya. Contoh yang kedua tentang pencipta dan pengatur alam semesta. Ya. Andai kata di dunia ini yang mengatur, menetapkan segala sesuatu, yang berkuasa ada selain Allah, maka dunia ini akan berantakan. Lau kana fihi ma alihatun illallah lafasadata. Dan itu tidak akan terjadi. Karena Allah Maha Esa. Tetapi andai kata yang mereka inginkan ada yang lain yang mengatur, maka rusak. Maka rusak, kata Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan ilmu Allah yang luas. Kemudian pencatatan takdir di Lauhil Mahfuz, bahwa semua yang diketahui oleh Allah dari apa yang akan terjadi itu dicatat. Kapan dicatat? 50 ribu tahun sebelum penciptaan langit dan bumi. Ya. Kemudian nanti masyiah yang ketiga, bahwa ketika yang diketahui oleh Allah akan terjadi, ditulis di dalam mahfuz, ketika terjadi, kejadiannya itu pasti dikehendaki oleh Allah. Tidak akan mungkin ada kejadian tanpa kehendak Allah. Kemudian yang keempat, bahwa kejadian itu ciptaan Allah. Ciptaan Allah. Apapun juga. Karena gunung itu ketika erupsi, gunung itu ciptaan siapa? Allah Subhanahu wa taala. Maka apapun yang terjadi di dalamnya itu Allah yang menghendaki, Allah Subhanahu wa taala yang menetapkan kejadiannya. Ya. Allah yang menetapkan kejadian yang terjadi pada gunung, pada bumi, pada langit dan seterusnya. Kemudian itu yang empat ya. Dan ini yang harus kita yakini. Ya, harus kita yakini. Kemudian di bab yang setelah kita pelajari, bahwa walaupun itu tercatat, maka kita tetap diperintah untuk berbuat, untuk beramal. I'malu fakullun muyassarun lima khuliqala. Setiap orang akan mendapatkan kemudahan untuk menuju apa yang ditetapkan buatnya, yaitu kebaikan atau keburukan. Maka tugas kita meyakini sebagai takdir ini semua. Kemudian kita di dunia ini dibentangkan oleh Allah jalan kebaikan dan jalan keburukan, tinggal memilih. Diberi kita kekuatan, diberi kita kemampuan, dimudahkan oleh Allah, untuk berbuat apapun yang kita inginkan. Ya, Allah berikan kemudahan. Nah, kita tinggal memilih. Jadi tidak ada kezaliman di sini. Tidak ada ketetapan tanpa ada keinginan manusia. Ya, apa yang diinginkan oleh manusia itulah yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampai al-ajz saja itu takdir. Al-kais juga takdir. Ya, di sini ada keraguan pada perawi, yaitu awil kaisi, apa yang didahulukan? Yang pertama al-ajz wal kais atau al-kaisi wal ajz, dibolak-balik. Ya, intinya semua, dari yang sekecil-kecilnya sampai yang sebesar-besarnya, dari kejadian yang terjadi, takdir adalah takdir Allah Subhanahu wa taala. Harus kita imani, harus kita yakini dan percayai bahwa semua kejadian takdir ini membuat terkadang ketika sesuatu yang memberatkan terjadi agak sedikit ringan kita menghadapinya. Ya. Makanya di antara tuntunan Nabi ketika sesuatu terjadi pada diri kita, pada kehidupan kita yang menyedihkan, yang menyakitkan, ungkapkan qadarullah wa ma syaa fa'al. Qadarullah wa ma syaa fa'al. Itu adalah takdir Allah dan apa yang ia tetapkan itu yang dilakukan. Sementara kita tidak punya apa-apa, tidak berdaya. Atau membacakan firman Allah, liyaqadiyallahu amran kana maf'ula. Liyaqadiyallahu amran kana maf'ula. Ucapan ini, bila mana kita pahami dengan dalam, mendalam, maka dia meringankan. Qadarullah itu kalau diucapkan dengan tenang, dengan hati, dengan tulus, maka dia meringankan beban hidup di dunia. Kesusahan, kesulitan, ya, musibah, bencana, qadarullah wa ma syaa fa'al. Kita ini lemah. Kemudian apa tadi ayat dalam surah Al-Anfal? Liyaqadiyallahu amran kana maf'ula. Allah menetapkan apa yang sudah ditetapkan, menentukan apa yang sudah ditetapkan oleh Allah. Apa yang terjadi? Ketetapan Allah. Bisa jadi ungkapan yang didengar oleh Taus dari para sahabat itu adalah ketika mereka mendapatkan musibah, ketika mereka diuji oleh Allah, ketika ada hal-hal yang menyulitkan mereka sehingga mengatakan kullu syai'in biqadar, kullu syai'in biqadar. Ya, kullu syai'in, ini kata-kata yang sangat mendalam. Kullu syai'in biqadar. Ya. Ketika kita misalnya tidak berhasil mencapai apa yang kita inginkan padahal usaha sudah maksimal, apa kata kita? Kullu syai'in biqadar. Indah. Kullu syai'in biqadar atau qadarullah ma syaa fa'al. Liyaqdiyallahu amran kana maf'ula. Mulai terasa ringan, apalagi itu diulang-ulang terus. Ucapkan kullu syai'in biqadar. Ada mulai mungkin muncul kesedihan lagi, kullu syai'in biqadar. Kullu syai'in biqadar. Selesai. Untuk upaya kita menghilang, mungkin ini yang membuat Paus bin Kaisan dan yang lainnya seringkali mendengar dari ucapan para sahabat untuk menghibur diri mereka, untuk meringankan beban musibah, kesulitan, kesusahan hidup di dunia yang sementara ini. Kullu syai'in biqadar. Ya. Dan ini juga membuat kita tidak terlalu pamer atau tidak terlalu membanggakan apa yang kita capai. Ya. Ketika kita mencapai kesuksesan, keberhasilan, apa yang kita kejar walaupun tidak sesusah orang yang mengejarnya, ternyata kita yang menerimanya. Misalnya proyek yang ditenderkan atau kompetisi di dunia politik atau apapun di dunia ini, ketika yang lain tidak mendapatkan dan justru kita mendapatkannya, ucapkan kullu syai'in biqadar. Untuk apa? Untuk menghindarkan kebanggaan, untuk menghindarkan dari kelalaian dan kealpaan sehingga kita merasa segala-galanya kita bisa mencarinya. Nah, kullu syai'in biqadar. Kullu syai'in biqadar. Nah, ini yang selalu ada di lisan kita. Kullu syai'in biqadar. Qadarullah wa ma syaa. Qadarullahi wa ma syaa fa'al. Atau qadarullahu. Ma. Qadarullahi wa ma syaa fa'al. Atau firman Allah tadi, liyaqadiyallahu amran kana maf'ula. Ayat ini turun tentang perang Badar. Perang Badar itu sebenarnya Nabi tidak menginginkan. Nabi SAW dan para sahabat tidak inginkan. Mereka tidak ingin perang Badar. Mereka ingin apa? Mencegat kafilah dagang. Yang mereka kejar adalah kafilah dagang, bukan pasukan perang. Mereka tidak mau sama sekali pasukan perang. Apalagi jumlahnya tidak seimbang. Perlengkapan dan persenjataan juga tidak sama. Ya. Tetapi Allah yang menetapkan bahwa perang Badar harus terjadi. Dan Allah akan membuktikan bahwa Dia akan menolong orang-orang yang beriman. Walau dengan kekuatan yang sederhana, yang tidak memadai. Itu yang untuk mengingatkan bahwa menang di perang Badar itu anugerah. Menang di perang Badar itu nikmat, pertolongan dari Allah. Bukan karena kekuatan, tapi itu pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah katakan liyaqadiyallahu amran kana fa'ula. Jadi kata-kata kullu syai'in biqadar, semenjak hari ini kita harus mulai ucapkan apapun keadaan hidup kita, baik senang maupun susah. Ketika senang, agar kita tidak pongah, agar kita tidak sombong, angkuh, takabur, ujub. Ketika kita mendapatkan kesusahan, agar beratnya kesusahan itu semakin ringan. Paham? Baik. Hadis yang kedua. Qala rahimahullahu ta'ala haddathana Abu Bakr ibn Abi Shaybah wa Abu Kurayb qala haddathana Waqi'un عن سفيان عن زياد بن إسماعيل عن محمد بن عباد بن جعفر المخزومي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال جاء مشرك قريش يخاصمون رسول الله صلى الله عليه وسلم في القدر فنزلت يوم يسحبون في النار على وجوههم ذوقوا مس سقر Inna kulla syai'in khalaqanahu biqadar. Ya. Hadis ini hadis Abu Hurairah, kalau yang tadi hadis Abdullah bin Umar. Ya, nampaknya redaksinya tidak ada sangkut pautnya sama sekali, ternyata memang hadisnya sama. Ya, cuma yang kedua ini berkenaan untuk dengan hal yang berkenaan dengan bantahan terhadap orang-orang yang menolak takdir, orang musyrikin. Ya, mereka menolak takdir atau bisa jadi beralasan dengan takdir. Ya, mereka menerima takdir kemudian menjadikan takdir sebagai alasan. Ternyata alasan itu tidak sama sekali ada gunanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kata Abu Hurairah radhiyallahu an, jaa musyriku Quraisy. Datang orang-orang musyrik Quraisy, yukhasimuna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil qadar. Mendebat Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang takdir, tentang takdir. Bisa jadi debat ini berhubungan dengan mereka beralasan dengan takdir. Bahwa kami berbuat syirik ini itu sudah takdir. Lau sya'allah ma asraqna wala aba'una. Kalau Allah berkehendak, maka kami tidak akan berbuat syirik. Begitu juga nenek moyang kami dahulu. Jadi syirik itu turun temurun. Ya. Makanya karena nenek moyang kami dahulu syirik, maka kami syirik, dan itu kehendak Allah. Tetapi ternyata untuk membantah mereka, Allah turunkan ayat. Ayat ini dimulai dengan firman-Nya tentang orang yang di neraka. Yauma yushabuna finnar ala wujuhihim dzuqu massa saqar. Pada hari mereka diseret ke neraka dengan wajah yang bersentuhan tanah. Jadi wajahnya di bawah. Bagaimana diambil kakinya kemudian ditarik seketarik kuat-kuatnya, tentu wajahnya akan bersentuhan tanah, kemudian dicampakkan ke neraka. Wal-iyadzubillah. Lalu setelah diperlakukan seperti itu, dihinakan seperti itu, dan mereka juga diungkapkan kata-kata kasar kepada mereka. Dzuqu massa saqar. Rasakanlah oleh kalian sentuhan neraka saqar. atau gejolak neraka Saqar. Ya, masa menyentuh, artinya api neraka Saqar. Nah, kata Allah, memang ini juga takdir, tapi neraka. Inna kulla syai'in khalaqanahu biqadar. Memang segala sesuatu kami cipta dengan takdir, dan neraka ini juga takdir. Jadi alasan kalian berbuat syirik dengan takdir tidak ada gunanya. Syirik kalian juga membawa ke neraka, dan memang itu takdir. Ya, tidak ada alasan untuk selamat dari hukuman dengan beralasan takdir. Ya, tidak ada alasan untuk selamat dari hukuman. Minta uzur. Kami berbuat syirik ini karena takdir, lalu kami tidak berhak disiksa. Nah, ini Allah ceritakan bahwa orang yang diseret ke neraka kemudian disiksa, dilempar, kemudian ucapkan rasakanlah oleh kalian, semua itu karena takdir. Inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar. Maka ya, semuanya takdir. Iman takdir, kufur takdir. Ya, bila mana itu terjadi, dan manusia diperintah untuk beriman. Ya, manusia diperintah untuk beriman. Aminu, disuruh beriman, diutus para nabi untuk beriman, diajak mereka untuk beriman, diturunkan kitab-kitab agar mereka beriman, dibuktikan oleh Allah dengan berbagai macam hal-hal yang di luar kemampuan manusia, mukjizat. Ya, diperingatkan oleh Allah, tetapi mereka tidak mau beriman dan kufur, maka mereka dimasukkan ke neraka karena itu hukumannya, dan itu takdir. Jadi itu takdir. Maka beralasan kalian dengan takdir atau tidak beralasan, tetap tidak akan merubah hukuman. Ya, sama dengan kejadian di masa Umar bin Khattab, orang mencuri kemudian tertangkap. Ketika sudah berada di hadapan Umar, ya sudah pasti dipotong tangan. Ya, sudah pasti dipotong tangan. Diputuskan oleh Umar untuk dipotong tangannya. Kemudian dia mengatakan kepada Umar, "Kenapa engkau potong tangan saya? Sementara saya mencuri itu karena takdir." Ya. Kata Umar, ya persis dengan ayat ini. Ya, kata Umar, "Engkau mencuri karena takdir dan kami potong tanganmu karena takdir." Ya. Kami potong tanganmu karena takdir. Jadi masuk neraka karena takdir. Sebagaimana syirik karena takdir, kalian ke neraka juga takdir. Karena ditetapkan surga dan neraka kan takdir. Ya. Maka turun ayat ini untuk membantah mereka. Membantah mereka. Dan kita ingatkan juga, Nabi Adam AS apakah beralasan dengan takdir? Tidak. Kisah perdebatannya dengan Nabi Musa, bukan Nabi Adam beralasan dengan takdir. Justru dia bertaubat, menyesal, bertaubat, kemudian diterima taubatnya oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian bahkan dia mendapatkan akibat dari perbuatannya, diturunkan ke dunia, maka dia bersih kembali. Ya, bersih kembali. Dan ini sesuai dengan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Innal abda seorang hamba bila mana melakukan sebuah dosa, idza aznaba dzanban, nukitat fi qalbihi nuqtatun sauda." Akan diteteskan ke kalbunya tetesan hitam. Ya. Wa idza naza'a wastaghfara wa taba, apabila dia korek lagi tetesan itu dengan istighfar dan bertobat, sukila qalbuhu. Maka kalbunya berubah menjadi mengkilat, glowing. Glowing. Ya, dengan tobatnya tadi. Tetapi kalau tidak, maka ketika dia lanjutkan dosanya, diteteskan lagi, sampai dia menjadi ran, ya, ran, yaitu tetesan hitam itu sudah menyelimuti kalbunya, diselimuti oleh tetesan hitam tadi, tidak ada kalbunya yang terbuka, sudah diselubungi oleh tetesan hitam, hitam kalbunya. Kalau sudah seperti ran, maka kata Nabi SAW, dibagi dua oleh Nabi kalbu manusia, yang karena manusia sama, semuanya berdosa, tetapi terbagi dua. Ada yang setelah berdosa menjadi berkilat, ada yang selalu berdosa dan tidak berubah, bertambah pekat, bertambah hitam, sampai kalbu ini seperti kalkuzi mujakhiyah, seperti wadah yang tertelungkup, sehingga tidak bisa menampung apapun yang dituangkan ke dalamnya. La ya'rifu ma'rufan wa la yunkiru munkaran. Tidak tahu mana yang ma'ruf dan juga tidak mengenali mana yang munkar. Kenapa? Karena dia tidak menerima lagi. Wal'iyadu billah. Jadi sama, beralasan dengan takdir, untuk berbuat dosa tidak ada gunanya. Karena nanti hukumannya juga takdir. Ya, yauma yushabuna finnari ala wujuhihim dzuqu massa saqar inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar. Ya, bikatbi rizqihi wa ajalihi wa amalihi wa syaqiyyin am sa'id wa saqiyyun am sa'idun. Neraka dan surga juga takdir Allah Subhanahu wa taala. Maka beralasan dengan takdir, tidak beralasan dengan takdir, itu tidak ada merubah keadaan Anda, siapapun Anda. Ya, jadi untuk membantah alasan orang-orang musyrikin tadi, turun ayat Allah Subhanahu wa taala. Dan ayat yang tadi, ya, mereka lau syaallahu ma asraqna wala abauna wala haramna min syai', dan seterusnya. Dan Allah mengatakan sungguh telah berdusta. Jadi alasan mereka dihukum oleh Allah dusta. Karena Allah sudah turunkan kitab, Allah turun utus nabi, Allah berikan peringatan-peringatan, mereka yang tidak mau menerima. Lalu nanti ketika mereka berbuat syirik, mereka beralasan dengan takdir, dusta. Kata Allah Subhanahu wa taala itu dalam surah Al-An'am. Ya. Ini mungkin pelajaran yang bisa kita pelajari pada kesempatan ini sampai bab yang keempat. Ya. Insyaallah kita lanjutkan ke bab berikutnya pada kesempatan yang akan datang. Wallahu a'lam wa sallallahu wa sallam wa baraka wa an'am ala nabiyyina wa rasulina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.